Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiyati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yullil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Salasah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala: I'lam rahimakallah أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. Pada pembahasan yang sebelumnya kita jelaskan tentang empat perkara yang wajib kita pelajari. Yang dimaksud adalah al-ilmu, al-amal, al-da'wah, as-sabr. Kemudian Asy-Syaikh rahimallahu taala menyebutkan perkara-perkara yang lain yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Di antaranya ada tiga perkara yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Al-ula, yang pertama, أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang durhaka kepada rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini masalah yang pertama yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Banyak dalil-dalil, baik yang kita dengar dari Al-Quran ataupun Sunnah, atau dalil-dalil akli yang menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Di antara dalil Al-Quran yang menyebutkan bahwasannya Allah lah yang menciptakan kita semuanya, Allah mengatakan, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami membentuk kalian. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan membentuk tubuh kita. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kalian dari tanah. Nah, ayat yang lainnya, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Dan juga ayat yang sering kita dengar, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menegaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Tidak ada seorang hamba pun yang mampu menciptakan alam semesta, atau menciptakan manusia yang lain, atau menciptakan makhluk yang lain, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun cara akal menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan kita. Nah, bahkan hal ini diisyaratkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Dalam surah At-Tur. Apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Ini isyarat bahwasanya manusia itu tidak terwujud begitu saja dengan sendirinya. Ya. Atau manusia menciptakan dirinya sendiri. Tidak. Nah, seorang manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Ya. Dikarenakan sebelum terwujudnya, manusia tersebut asalnya tidak ada. Nah, dan juga bukanlah yang menciptakannya ayahnya atau ibunya, atau salah seorang di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, setiap makhluk yang ada di dunia ini, mesti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya, atau dia menciptakan dirinya sendiri. Nah, dan tentunya yang menciptakan ini semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah seorang sahabat, Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, Ketika itu beliau masih kafir. Mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat tadi. Dalam surah At-Tur. Amu khaliku min ghairi syai'in. Amu humul khalikun. Amu khalaku samawati wal arda. Bal la yuqinun. Am indahum hazain rabbika am humul musaytirun. Surah At-Tur ayat 35 sampai 37. Ketika mendengar ayat ini, apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka manusia itu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan mereka tidak meyakininya? Ketika mendengar ayat ini, kata Zubair bin Mut'im, yang ketika itu dalam keadaan musyrik, kana qalbi ayatira, wadhalika awalu ma waqral imanu fi qalbi. Hampir-hampir hatiku terbang. Ketika mendengar ayat tersebut. Nah, dan itu merupakan awal pertama kali tertancap keimanan dalam hatiku. Nah, ditadaburi, tafakuri. Bahwasanya manusia itu tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri, dan tidak mungkin juga ada tanpa ada yang menciptakan. Sehingga ayat ini merupakan isyarat bahwasanya yang namanya makhluk mesti ada Al-Khaliq yang menciptakannya. Nah, dan tentunya Al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hendaknya kita meyakininya. Nah, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan juga memberi rezeki kepada kita. Baik dari Al-Kitab ataupun As-Sunnah atau secara akal. Nah, adapun dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Inna Allah wa Razzaq dul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah zat yang maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Nah, dan juga Allah katakan, Qul may yarzukukum minas sama'i wal ardi qulillah. Katakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Nah, dari langit dan dari bumi. Qulillah, katakanlah, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian, baik rezeki dari langit ataupun rezeki dari bumi. Nah, air hujan, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dari bumi, berbagai macam hasil dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, dan yang lainnya. Nah, yang jelas banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Sehingga kalau kita meyakini demikian, maka wajib bagi kita ketika meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meyakini ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjatuh kepada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Sebagaimana tauhid ada tauhid rububiyah, kesyirikan pun ada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Tauhid rububiyah maknanya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Allah menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam raya. Sehingga tauhid rububiyah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberi rezeki, dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengatur alam raya ini. Sebaliknya, kesyirikan dalam masalah rububiyah meyakini ada pencipta selain Allah. Meyakini ada yang memberikan rezeki selain Allah. Meyakini ada yang mengatur alam raya ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan dalam masalah rububiyah. Dan sebenarnya, nah, hanya segelintir orang saja yang melakukan kesyirikan dalam masalah rububiyah. Pada asalnya, hampir semua manusia ini menetapkan adanya tauhid rububiyah. Ya. Sampai Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi, dalam hatinya menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Akan tetapi menolak dan menyatakan sayalah Tuhan yang paling tinggi dikarenakan sifat sombong yang ada padanya. Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Ya. Mereka menentangnya, mengingkarinya, padahal hatinya menetapkannya. Ya. Hati mereka, diri mereka menetapkan tentang tauhid rububiyah. Kenapa mengingkarinya? Zulman wa ulwa, dikarenakan kezaliman dan kesombongan yang ada padanya. Ya. Nah, walaupun orang-orang ateis, orang-orang komunis yang mereka mengingkari adanya Tuhan, ya, mengingkari ada yang menciptakan, mengingkari zat yang memberikan rezeki, mengingkari Allah yang mengatur alam semesta, dalam hati kecilnya mereka menetapkan, ya, ada yang menciptakan. Tidak mungkin alam raya yang tersusun dengan rapi ini terjadi begitu saja. Nah, dan tidak mungkin alam raya menciptakan diri mereka sendiri. Atau makhluk manusia menciptakan diri mereka sendiri. Hati kecilnya meyakini. Ada yang menciptakan. Tapi dikarenakan kesombongan. Dikarenakan kezaliman yang ada pada mereka. Menolaknya. Mereka pun meyakini. Yang memberi rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi dikarenakan zalim. Dan kesombongan yang ada pada diri mereka. Sehingga mereka menolak itu semuanya. Nah. Tapi insyaAllah mungkin kita lanjutkan. Ba'dal asr. Setelah asar. Wa ilahun alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.